Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة العشاء مسجد أمانة yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita limpahan anugerah, nikmat dan kemudahan. Salah satunya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan salat isya secara berjamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada malam yang berbarokah ini kita akan mengkaji hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang beliau beri judul Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita masih membahas tentang Babul Haid dari kitab Umdatul Ahkam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah hadis yang ke-41, beliau mengatakan An Aisyata radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau, qalat, beliau bercerita, kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin. Aku pernah mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana air. Kilana junubun, dalam keadaan kami berdua sama-sama mandi junub. Ini menunjukkan kepada kita bolehnya suami istri mandi bareng dari satu tempat air dalam keadaan sama-sama junub. Ini diperbolehkan. Bahkan salah satu yang dianjurkan kepada pasangan suami istri untuk melanggengkan hubungan mereka menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga, disunahkan bagi mereka untuk mandi bersama, baik dalam keadaan junub atau tidak. Dan di dalam hadis ini, sekalipun laki-laki dan perempuan, suami dan istri tersebut sama-sama junub, boleh mandi bersama dari satu bejana air yang sama. Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana ha'idun. Kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya, ketika aku sedang haid, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa bercumbu mesra denganku. Ini menunjukkan salah satu hukum dalam berumah tangga, boleh suami bercumbu mesra dengan istri yang sedang haid. Tidak ada masalah, diperbolehkan asalkan tidak berhubungan suami istri. Dan Rasul memberikan contoh melalui kabar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'attaziru, beliau bercumbu mencumbuiku dengan mesra dengan menggunakan sarung. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha mengenakan sarung, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam bercumbu mesra dengan beliau dalam keadaan haid. Ini tidak mengapa, diperbolehkan. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tentunya harus diperhatikan batasan-batasan syariat. Jangan sampai hanibidina azani Allahu wa iyyakum kedua pasangan karena terlalu larut dalam cumbuannya akhirnya jatuh dalam larangan mendatangi istri saat sedang haid. Ya, jadi kedua belah pihak harus sama-sama bisa mengendalikan diri masing-masing. Hanya saja dalam hadis ini terdapat bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu hukum yang berlaku untuk pasangan suami istri, boleh bercumbu mesra dengan istri yang sedang haid, asalkan tidak sampai terjadi hubungan suami istri. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengeluarkan kepala beliau, ya, mengeluarkan kepala beliau ditunjukkan kepadaku, wa huwa mu'takifun, saat itu beliau sedang i'tikaf, fa aghsiluhu wa ana haidun, aku membasuh kepala dan rambut Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan sedang haid. Jadi boleh interaksi suami istri sebagaimana biasa walaupun istri sedang dalam keadaan haid. Yang dilarang adalah hubungan suami istri. Selain daripada itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Naam. Dari sini di samping faedah-faedah yang tadi kita sampaikan, ada sebuah faedah yang diambil oleh para ulama pada penggalan terakhir hadis ini. Rasul mengeluarkan kepala beliau kepadaku saat sedang i'tikaf. Yang namanya i'tikaf itu dilakukan saat puasa Ramadan dan di dalam masjid. Yang kebetulan masjidnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha berdekatan satu area, kan bidina azani Allah wa iyyakum. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam hanya memasukkan ke dalam kamarnya Aisyah kepala beliau. Tidak masuk ke dalam kamar, tapi hanya kepala beliau yang dimasukkan ke dalam kamarnya Aisyah. Dan Aisyah membasuh, mencuci rambut dan kepala beliau. Anibidina azani Allah wa iyyakum. Karena memang cuaca saat itu sedang sangat panas. Ya. Tindakan Rasul yang semacam ini diambil dalil oleh para ulama. Sebagian pendapat mereka berhujjah dengan hadis ini, seorang wanita yang haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Karena Rasul ketika beliau hendak membasuh kepalanya, beliau memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah. Tidak memanggil Aisyah untuk membersihkan atau membasuh kepala beliau, atau minta air kepada Aisyah kemudian diantar masuk ke dalam masjid. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Wa illa dalam bab ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh wanita yang haid masuk ke dalam masjid? Khilaf. Sebagian mengatakan tidak diperbolehkan. Sebagian mengatakan boleh. Ya, boleh bagi wanita yang haid masuk ke dalam masjid dengan catatan tidak diam dalam waktu yang lama. Kalau hanya sekedar lewat, mengambil sesuatu, kemudian keluar kembali, enggak ada masalah. Tapi kalau duduk berdiam di masjid dalam keadaan haid, ini yang tidak diperbolehkan. Hakala ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian, wa'an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau kembali bercerita, memberikan informasi kepada kita tentang hukum-hukum yang berlaku untuk wanita yang haid, sekaligus hukum-hukum untuk suami istri. Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyandarkan kepalanya dalam pangkuanku. Ya, menyandarkan kepala di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ana haidun. Dalam keadaan Aisyah sedang haid. Ya. Lagi-lagi menunjukkan dalil yang berikutnya, bolehnya suami istri bercengkrama, sendagurau, bahkan berjumbu mesra sekalipun dalam keadaan haid. Dan ini menunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah suami yang hangat terhadap istrinya. Bukan suami yang kaku, tapi suami yang romantis. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Salah satu bukti keromantisan Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul menyandarkan kepala di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau suaminya adalah suami yang kaku, apalagi mendapatkan label bojo galak, nah mungkin seperti ini. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan kehangatan sikap yang ditunjukkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada istri-istri beliau. Nah, fayaqra'ul Qur'an. Saat itu ketika Rasul sedang menyandarkan kepala dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, saat Aisyah sedang dalam keadaan haid, Rasul membaca Al-Qur'an. Ya. Ini kebolehan membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Kan posisinya berbaring, tidak mungkin sambil duduk, ya kan? Karena Rasul menyandarkan kepala dalam pangkuan Aisyah, berarti kan posisinya berbaring. Kemudian Rasul membaca Al-Quran, ini boleh. Kebolehan membaca Al-Quran dalam posisi berbaring diperbolehkan, tidak harus dalam keadaan duduk menghadap kiblat. Dan ini memang afdolnya seperti itu, duduk dalam keadaan suci menghadap ke arah kiblat, dan lebih afdol lagi membaca dengan mushaf bacaan Al-Quran. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, membaca langsung dari mushaf itu lebih afdol. Ya, lebih afdol. Nah, boleh menggunakan hafalan, boleh membaca dengan mushaf. Kalau keduanya tidak ada yang apa namanya lebih menenangkan hatinya, artinya keduanya sama saja, dia bisa konsentrasi dengan hafalan atau dengan membaca dari mushaf, maka membaca langsung dari mushaf lebih afdol. Demikian yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu secara keafdolan, membaca Al-Quran dengan duduk menggunakan mushaf dalam keadaan suci menghadap ke arah kiblat. Ya. Kalau tidak menghadap kiblat, boleh. Sambil berdiri, boleh. Bahkan sambil berbaring pun juga diperbolehkan. Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam melalui khabar dari Aisyah radhiyallahu taala anha mencontohkan hal yang demikian. Hakadha ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana dengan wanita yang haid? Kalau tadi Rasul yang baca Quran, bagaimana dengan wanita yang haid? Apakah diperbolehkan membaca Al-Quran? Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan haram bagi wanita yang haid membaca Al-Quran. Mereka punya alasan kenapa diharamkan. Ada sebuah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, juga Al-Imam At-Tabrani wal Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La yaqra'u junubun wala haidun syai'an minal Qur'an." Ya, lafadznya la yaqra'u junubun wala haidun syai'an minal Qur'an. Tidak diperbolehkan orang yang junub dan wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Berdasarkan hadis ini, jumhur para ulama mengatakan haram hukumnya wanita yang haid membaca Al-Quran, termasuk orang yang junub. Dan ternyata hadis ini, khanifidina azani Allah wa iyyakum, setelah diteliti secara sanad, seperti yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, juga Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, hadithnya dhaif. Hadithnya dhaif. Karena hadithnya dhaif, maka muncul pendapat yang kedua yang mengatakan boleh bagi wanita yang haid membaca Al-Quran karena hadithnya lemah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena hadisnya lemah, maka kembali ke hukum asal, boleh bagi wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan orang yang junub? Ya, kalau junub ada dalil yang lain. Kalau dalil tadi dalilnya Ibnu Umar dhaif. Ada dalil lain sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari. Riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-Qur'an. Rasulullah biasa mengajarkan kepada kami Al-Qur'an. Membacakan Al-Qur'an, cara bacanya seperti apa, ngajari tajwid ya kepada para sahabat, kemudian menjelaskan tafsirnya kepada para sahabat. Wala yahjuzuhu illal janabah. Beliau tidak pernah meliburkan taklim Al-Qur'an. Ya, enggak pernah beliau terhalangi untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat illal janabah, kecuali saat beliau sedang junub. Ya, jadi kalau beliau junub, beliau enggak bacakan Al-Qur'an. Ya. Sampai beliau mandi janabah, baru kemudian membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an sampai dia suci. Ya, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an sampai dia suci. Dikecualikan ketika dia membaca potongan atau cuplikan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi zikir tertentu atau doa tertentu dan diniatkan bukan membaca ayat Al-Qur'an, maka boleh. Misal, kita sedang junub, kemudian mendapatkan berita kematian. Apa yang biasa kita ucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini cuplikan ayat. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu potongan ayat. Ya kan? Tapi dia posisi mengucapkan kalimat tadi tidak diniatkan membaca Al-Qur'an, tapi sebagai zikir istirja ketika mendengarkan kabar kematian. Walaupun dia junub boleh, karena posisi tidak meniatkan membaca Al-Qur'an. Atau mengangkat sesuatu dengan bacaan bismillah. Kan termasuk ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk rumah misalkan bismillahirrahmanirrahim. Niatannya bukan baca Quran, tapi zikir. Bacaan saat dia masuk rumah dengan membuka pintunya dia baca bismillahirrahmanirrahim, walaupun kondisi junub tidak masalah. Yang tidak diperbolehkan kalau dia menyengaja membaca Al-Qur'an, baik dengan hafalannya atau dari mushaf, sampai dia mandi junub. Ya, itu kalau kondisi junub. Kalau hanya hadas kecil enggak masalah. Ya, wudunya batal, boleh baca Quran, baik dari hafalan atau dari mushaf Al-Qur'an. Tapi kalau hadas besar, kondisi junub, tidak diperbolehkan. Karena dia memiliki kemampuan untuk segera menghilangkan janabahnya dengan mandi. Hakada ihani bidina azani Allahu wa iyyaku. Naam. Nah, kembali kepada masalah tadi, untuk wanita yang haid ya boleh membaca Al-Qur'an dari hafalannya. Kalau membaca Al-Qur'an dengan mushaf, para ulama memberikan anjuran kepada mereka untuk tidak langsung menyentuh mushaf Al-Qur'an, tapi menggunakan pembatas, entah itu sapu tangan atau sarung tangan, atau membalik halaman mushaf dengan apa namanya itu, apa bahasa anunya itu, suding. Ya. Nah, itu bahasa Indonesianya apa itu? Insya Allah dipahami ya, suding itu ya. Nah, dengan semacam itu bab afdholiyahnya. Bab afdholiyahnya ada anjuran boleh-boleh saja dengan Al-Qur'an, tapi upayakan tidak menyentuh secara langsung. Ya, mengenakan pembatas pakai sarung tangan atau sapu tangan, atau ketika memindah halaman menggunakan lidi atau tusuk sate. Nah, mungkin kalau tusuk sate ya, suding insyaallah taala yang biasa dipakai. Nah, itu anjurannya, afdholiyahnya. Kalau misalkan langsung disentuh gimana Ustaz? Tidak masalah. Tapi bab afdholiyahnya, untuk keluar dari khilaf yang sangat ketat di kalangan para ulama, upayakan tidak menyentuh secara langsung. Nah, kemudian hadis yang terakhir dalam babul hayd. An Mu'adzah qalat, dari Mu'adzah, salah seorang tabi'iyah. Ya, beliau termasuk tabi'in. Qalat, beliau bertanya, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu, aku berkata, ma balul haidi taqdi shauma wa la taqdi shalah. Wahai Aisyah, kenapa wanita haid harus mengganti puasa tapi tidak diperintahkan mengganti salat? Wanita yang haid ketika hutang puasa itu terhitung sebagai hutang yang harus dibayar. Bahkan saat dia meninggal dunia, walinya yang membayar hutang puasanya. Ya, ahli warisnya itu yang membayar. Kalau dia punya anak laki-laki, kemudian sebelum wafat dia menceritakan kepada anaknya, "Nak, ibu punya hutang puasa. Berapa banyak, Bu? 60 hari." Maka anaknya yang menuntaskannya. Kalau satu anak, ya 60 hari dia berpuasa. Kalau banyak anak, bisa gotong royong. Ya, urunan. Itu enaknya banyak anak. Kan gitu ya. Nah, tapi giliran sholat tidak dihitung hutang sholat. Ya kan? Dia misalkan haid pada saat bulan Ramadan. Mesti, ya kan? Mesti wanita yang normal akan mengalami datang bulan setiap bulannya. Termasuk ketika bulan Ramadan. Dia haid 7 hari. Maka terhitung punya hutang puasa selama 7 hari, tapi tidak dihitung hutang sholat selama 7 hari. Kalau 7 kali 5 berarti 35 kali sholat. Kenapa demikian? Ditanyakan oleh Mu'adzah kepada Aisyah. Faqalat, Aisyah kaget mendengarkan pertanyaan tadi. Aharuriyatun anti, apakah kamu seorang khawarij? Haruriyah itu sebutan untuk khawarij pada masa itu. Ya, ini masa sesudah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di masa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an sebagai khalifah. Orang-orang khawarij punya markas besar di sebuah daerah yang bernama Harura. Ini salah satu wilayah di luar kota Kufah. Ya, wilayah Kufah, tapi enggak masuk dalam wilayah kota Kufah, tapi di luar kota Kufah, perbatasan antara Kufah dengan Basrah. Ada sebuah wilayah namanya Harura. Ini menjadi markas besar, mabes Khawarij. Ya. Kemudian setiap orang yang punya pemikiran Khawarij disebut dengan Haruriyah pada masa itu. Ya, dinisbahkan kepada tempat yang dijadikan sebagai markas besar mereka, Haruriyah. Ya, Aisyah kaget, "Loh, kok kamu tanya seperti ini? Kamu Khawarij?" Qalat, fa qultu, kata Mu'adzah, "Lastu bi Haruriyah." Saya tidak Khawarij, saya bukan Khawarij. Walakin as'al, tapi saya hanya penasaran. Karena memang pada saat itu orang-orang Khawarij punya pendapat wanita yang haid juga membayar sholat yang dia tinggalkan selama haidnya. Dan ini pendapat yang batil. Ya, mereka karena takut. Ya, takut ini kalau enggak dibayar bahaya ini sholat ini soalnya. Puasa dianggap sebagai hutang puasa, berarti kata orang Khawarij sholat pun juga dianggap hutang sholat. Jadi istri-istri orang-orang Khawarij kalau sudah selesai masa haidnya membayar puasa juga membayar sholat. Jadi saat sholat subuh tinggal dihitung berapa hari dia haid. Kalau 3 hari ringan, ya toh. Jadi yang lain selesai sholat subuh dia qadha 2 kali. Jadi qadha-nya itu setiap kali sholat datang waktu sholat zuhur misalkan datang waktu zuhur. Kalau 3 hari berarti dia 12 rakaat. Ya, 12 rakaat itu kalau 3 hari. Kalau 1 pekan, ya tinggal dikalikan 4 kali 7 28 rakaat. Ini ngalang-ngalai tarawih. Jani bidina azani Allahu wa iyyaku. Memberat-beratkan diri. Memberat-beratkan diri. Faqalat Aisyah menjawab, "Kana yusibuna dzalik." Hal yang semacam itu kami alami di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Kami mengalami haid ketika puasa Ramadan. Fanu'maru biqadha'is shaum. Maka kami para sahabat wanita hanya diperintahkan membayar puasa. Wala nu'mar biqadha'is shalah, dan tidak diperintahkan membayar salat yang ditinggalkan selama haid. Ini kemudahan Islam karena memang memberatkan. Ya. Gambarannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij pada masa itu. Jadi ketika suci dari haid, kalau punya tanggungan puasa Ramadan dianggap hutang puasa. 15 hari ya, 15 hari. Setelah itu bayar salat yang ditinggalkan. Caranya gimana? Seperti yang tadi digambarkan. Hutang subuh berapa hari? 15 hari. Berarti 30 rakaat. Ya, 30 rakaat mereka bayar. Zuhur ya dikalikan lagi. Asar juga sama, maghrib juga sama, isya juga sama. Ya, itu namanya takalluf. Ya, sehingga kemudahan dalam Islam, wanita-wanita yang haid yang meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat pada hari-hari di bulan Ramadan hanya diperintahkan membayar puasa, tidak diperintahkan membayar sholat. Hakadza ikhwani fiddina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu barakallahu fiikum. Ya. Perempuan biasanya kan wis sakit kan. Aywa, masya Allah, pertanyaan yang bagus. Terkait tadi wanita yang haid mengajarkan apa namanya Al-Quran, yang lokasi pengajarannya di masjid, apakah diperbolehkan? Naam. Ini ditanyakan kepada para ulama mutaakhirin, salah satunya kepada Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam liqa' Babil Maftuh. Yang demikian diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Satu, pendapat yang mengatakan bolehnya wanita yang haid masuk ke dalam masjid dengan catatan tidak boleh terlalu lama, itu ada alasannya. Alasannya pada masa itu belum ada yang namanya pembalut. Dikhawatirkan tercecer najisnya di masjid. Adapun sekarang dengan teknologi pembalut yang semakin lama semakin canggih, dengan daya tampung yang sangat maksimal bahkan, ya, maka tidak ada masalah. Diperbolehkan wanita yang sedang haid masuk ke dalam masjid, kemudian dia mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Boleh. Kalau dia mengajarkan dengan hafalannya, maka tidak ada khilaf. Ya, boleh. Yang menjadi khilaf, kalau dia menyentuh Al-Quran. Boleh ataukah tidak? Secara kebolehan, tadi sudah kita sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, secara kebolehan, boleh. Ya, secara kebolehan, boleh. Hanya saja, dianjurkan. Dianjurkan bagi yang sedang haid, wanita yang sedang haid, ketika membaca Al-Quran dari mushaf, baik untuk dirinya atau saat mengajarkan kepada anak-anak, tidak bersentuhan secara langsung, tapi menggunakan sarung tangan atau sapu tangan, atau ketika membalikkan halaman menggunakan suding tadi, itu tidak ada masalah. Jadi boleh, karena saat ini sudah mengenakan pembalut dengan teknologi yang daya tampungnya sudah sangat maksimal, walhamdulillah. Sementara pendapat para ulama yang tadi memberikan catatan tidak boleh berlama-lama di masjid, kalau hanya sekedar masuk kemudian mengambil keperluan kemudian dia keluar tidak masalah, tapi kalau berdiam diri cukup lama tidak diperbolehkan, karena pada saat itu belum ada pembalut. Ya, dengan daya tampung yang seperti sekarang, itu alasannya. Ya, alasannya dikhawatirkan tercecer najis, karena darah haid itu najis. Nah, kalau sekarang insyaallah aman. Innillahi azza wajal. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan qadha puasa, membayar puasa. Apakah harus langsung dituntaskan sekali waktu atau boleh dicicil? Secara afdholiyah, kalau memungkinkan dituntaskan sekaligus. Kalau memungkinkan, itu keafdholannya. Mengapa? Karena kata para ulama, seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa dainullahi ahaqqu ay yuqda. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dituntaskan dengan segera daripada hutang kepada makhluk. Kalau hutang kepada makhluk lebih cepat lebih baik, kan itu ya. Untuk diri kita sendiri juga untuk yang menghutangi kan lebih senang, kalau lebih selesai lebih cepat lebih baik, kan gitu. Nah, maka hutang kepada Allah harusnya lebih diprioritaskan kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh dikredit. Misalkan utang puasa tahun ini 11 hari. Dicicil 1 bulan 1 kali. Ya toh? Jadi saat Syakban tahun depan lunas. Enggak masalah, boleh. Bahkan seandainya hutangnya ini numpuk bertahun-tahun. Hutangnya ini numpuk bertahun-tahun, tidak ada masalah, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Hanya saja alangkah baiknya, sangat dianjurkan untuk tidak menumpuk hutang puasa melebihi satu tahun. Kalau bisa sebelum Ramadan tahun depan, hutang Ramadan tahun ini sudah lunas. Seperti itu. Tapi kalau seandainya karena mungkin faktor kesehatan atau faktor keadaan, ya dia memang sehat, tapi keadaan menghendaki kalau berpuasa lemes badannya. Mungkin dia single parent misalnya dengan 12 anak yang masih kecil-kecil, kalau ditinggal puasa keteteran. Mau enggak mau harus tetap tidak berpuasa untuk menjaga stamina. Misalkan seperti itu. Sehingga hutang tahun ini enggak bisa dia bayar sampai datang Ramadan di tahun mendatang. Secara kebolehan boleh, enggak masalah. Hanya saja secara afdholiyahnya hendaknya dituntaskan ya sebelum datang Ramadan di tahun mendatang. Dikhawatirkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau terus menumpuk, ya kita kesulitan untuk membayarnya. Ya, kadang ada yang sampai puluhan hari hutang puasanya. Ya, ada yang sampai puluhan hari untuk kaum wanita. Kalau untuk kaum lelaki kan insyaallah taala ya enggak pernah bolong. Ya toh, insyaallah enggak pernah bolong kalau kaum lelaki karena enggak ada yang haid. Kecuali kalau safar atau sakit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Kalau zikir boleh, karena zikir tidak dipersyaratkan harus dalam keadaan toharoh. Ya, kalau baca Quran itu ada sunnahnya, ada afdholiyahnya. Terlebih ada hadis tadi, hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membacakan Al-Quran kepada para sahabat saat sedang junub. Ya, berarti ada hukum khusus. Ya, kalau zikir boleh walaupun kondisi junub. Boleh. Termasuk kalau zikirnya tadi kenapa? Sama. Orang yang haid juga sama. Sama. Kalau junub saja boleh, maka haid lebih diperbolehkan. Ya kan? Karena kondisi junub itu dia punya kemampuan untuk menghilangkan janabahnya dengan mandi. Sementara orang yang haid enggak bisa. Haidnya nunggu sampai berhenti. Kan gitu. Setelah berdi, baru dia mandi janabah, mandi besar. Jadi untuk orang yang junub, laki atau perempuan, boleh berzikir. Ya, boleh berzikir, boleh berdoa. Walaupun doanya menggunakan cuplikan ayat, boleh, asalkan niatnya berdoa, bukan berniat membaca Al-Quran. Innamal amal binniyat. Ya. Berdoa misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan cuplikan ayat. Tapi dia maqamnya berdoa. Enggak ada masalah. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh kalau makomnya berdoa, tidak diniatkan baca Al-Quran. Tapi kalau niatnya baca Quran, itu yang tidak boleh. Innamal a'mal bin niat. Nah, barakallahu fiik. Nah, cukup insyaallah ini cekap. Nah, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.